فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Ngelajengaken pembahasan hurmatul amwat wal makobir, kemuliaane tiang-tiang ingkang sampun seda lan kuburan-kuburan. Kita badhe ningali pembahasan nabsu qabril muslim. Napa? Bungkar utawi ngeduk, ngeduk nggih. Kuburane tiang muslim. Tegese kenging napa mboten kenging? Kuburan iki dibungkar, kuburan iki dikeduk, kuburan iki didudah. Nggih, didudah. Kita tingali hadirin hafizakumullah penjelasan ulama terkait kalian perkara menika. Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan wayajuz ikhrajul mayyit minal qabri li gharadin sahih. Wayajuz lan benang kena ikhrajul mayyit ngetokaken mayyit minal qabri sekang kuburan li gharadin sahih krono tujuan ingkang leres, krono tujuan ingkang sahih, ingkang leres. Napa contoh gharadin sahih li gharadin sahih? Al-Albani rahimahullah maringi contoh kama lau dufina qabla ghuslih. Contohnya seumpamane onten mayit jenazah niki dikubur sedurunge ditusi, sedurunge ditusi dikubur wa qabla takfini lan sedurunge dikafani. Dikafani. Nggih. Kenging kula baleni malih nggih. Kenging ngetokaken mayit sekang kuburan krono tujuan ingkang leres. Tegese wonten tujuan syar'i. Wonten alasan syar'i. Nggih, wonten alasan ingkang sesuai kalian apa? Syariat. Kama lau dufina, kama lau dufina qabla ghusli. Kaya dene seumpamane wonten mayit dikubur sedurunge didusi. Wa takfini lan sedurunge di kafani. Wa nahfi dzalik. Lan sing sejenis kuwi mau. Berarti wonten contoh-contoh sanes. Wonten perkara-perkara sanes. Mungkin guys ngene iki. Lagi kan mungkin ngaten. Wonten kasus terbukti nyata ngaten. Lare kendang teng segara. Kendang teng segara. Iki ditemukan teng daerah Kulon Progo. Teng masyarakat mereka, wong niki mboten jelas niki mayit muslim napa mayit kafir napa mayit pripun. Akhirnya dikubur. Dikubur teng mereka. Ini mboten dipendem teng pereng segara mboten. Intine dikubur. Dikubur. Qadarullah wa masya'a fa'al. Wonten informasi berita. Ditemukan tengkoran iki. Ditemukan jenazah cirine ngaten-ngaten. Lah keluarga mayit ireng dilacak mereka. Nggih, mboten ditusi, mboten dikafani. Dikubur. Paham? Nah, sing ngene iki kenging napa? Kenging didudah. Nggih, ditusi, nggih dikafani, nggih disolati. Salajengipun pun mangga dikubur. Dikubur pindho nggih. Dikubur malih. Kejadian sing ngene iki. Nggih. Kejadian. Iteng daerah ngriki. Tahun-tahun pinten nggih, maksud. Sekitar 15 tahun yang lalu no. Kejadian sing ngene. Kenging nggih sing niki kenging nggih. Nggih, wong niki butuh proses teng rumah sakit lan sak turute akhirnya didusi teng nggih di niku pun telung dina napa nggih mboten salah. Rong dina apa telung dina lah. Nggih pun mboten layak terus diproses teng rumah sakit nggih akhirnya dibeto teng kampung. Kampunge domisiline ngaten nggih, domisiline si jenazah. Nggih intine kenging sing niku nggih, kenging. Nggih ngetokaken mayit dudah lah bahasa kelunjutannya nggih. Jenazah pun dikubur, didudah, ditokaken krono tujuan sahih. Napa tujuan ingkang sahih niki? Kados misale mayit niki, jenazah niki dikubur dereng di tusi. Dikubur dereng di kafani. Lan wanahwidhali. Lan sing sejenis niki. Maksudnya termasuk kriminal maksudnya pripun? Lagi maksudnya pripun termasuk kriminal maksudnya apa? Putu kepengin jaluk warisan, kepengin jaluk warisan. Berarti sing ninggal sinten niki, kepengin jaluk warisan. Ninine ninggal. Dereng ninggal nggih mboten bisa diwarisaken. Oh, ngaten iku. Nininya diracun. Racun, racun bagi-bagi sih. Tapi kan secara biar-biar jadi masuk akal. Oke, terus? Dan nininya ninggal. Oh, nininya ninggal. Dikubur. Dikubur. Nininya? Ini sih dikubur. Mencurigakan, akhirnya dibongkar. Konangan sebelum kematian diracun. Di atopsi, apa jenisnya? Otopsi, apa tuh? Otopsi. Ibu terus sedekat itu hanya. Li, insya Allah termasuk li horodin sah. Sebab tanpa diatopsi mungkin boten diketahui, ngeten ibu. Tanpa diotopsi, apa atopsi? Oh. Napa kaki ngamrun? Wah, kenal nggih sampean nggih. Nggih. Di otopsi. Nggih. Nggih, insyaallah termasuk ghoradin sahih. Sebab tanpa dibungkar, mangke mboten diketahui, mboten dingerteni penyebab kasus napa. Nggih. Li ghoradin sahih. Akhirnya ketemu. Ketemu sing racun putune. Napa putu tanpa warisan ge? Nek pesi duwe ramang nggih putune mboten ge. Duwe biyung putune mboten. Nggih intine kepengin duit lah. Kepengin duwe, kepengin miliki duwe ke ninine ya niku ngangge cara ngracun ninine. Bener mboten iki beritane? Nggih niki pun sami mireng sedunia niki. Bener mboten Pak Marti? Konon jarene sisika kemana bangsa nggih insyaallah sing ini iki termasuk otopsi nggih nek memang niku dibutuhkan li ghoradin sahih karena tujuan sing sahih niki kenging ikhraj al mayyit min al qabri li ghoradin sahih aduh repot-repot temen nggih. Kok repot-repot temen? Wis dikubur kok dipindahi. Alas, ha? Oh, kenging bangunan. Oh, kenging anu gusuran. Oke, berarti tulang-tulangnya mangke dipindah. Nggih. Nggih, kita tinggal nggih. Nggih, mangke nggih. Niku insyaallah pembahasan salju pun. Terus inti permasalahan ingkang dipun sebutaken teng mriki nek pancen niku wonten tujuan ingkang sahih nek wonten tujuan ingkang leres sahih kados ingkang dipun sebutaken wau niki kenging dudah jenazah lan dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah dalil nggih dalil kaitanipun kalian masalah niki. Nggih, kula mboten sebutaken dalil-dalile sebab guru napa niki? Poin-poin terus e. Kajenge radi mandan cepet. Kita tinggal lihat hadirin hadzakumullah. Pembahasan salajengipun dipun sebutaken dening Al Albani rahimahullah. Steringe wonten fatwa kaitanipun kalian masalah niki. Kaitanipun kalian masalah niki. Wonten fatwa ingkang jelasaken ngaten. Al aslu annahu la yajuzu nabsu qabril mayyit wa ikhrajuhu minhu. Asline ora kena dudah kuburane mayit ngetokaken kuburan si mayit ngetokaken mayit sebab mayit idza wudi'a fi qabrih nalikane wis disogaken teng kuburane faqad tabawwa amansila nggih niku pun tengrikulah intine tengriku gone pancen tengriku. Sebab napa? Li'anna nabasa qad yuaddi ila kashri admil mayit, sebab ludah mayit, apa ludah ke bahasa kalau jenengan nggih nggih ludah mayit, qad yuaddi ila kasri admil mayit, terkadang iki bisa ngelarani balung, napa bisa ngelarani anggot, napa balung-balungnya si mayit. Niki dikhawatirkan nek dibongkar niki kuburan, balung-balungnya si mayit niki nanti dipecah nggih, kepacul napa sing intine niki kan nginakaken mayit, nginakaken balungnya si mayit. Lan dipun sebutaken riwayat kasru admil mayit ka kasrihi hayyan, mecah-mecah balunge mayit niku kaya dene mecah-mecah dheweke nalikane tes urip. Terus tiang mukmin tiang muslim senajan pun seda pun mati niki tesi mulia, tesi nggak deh napa kemuliaan, ampun dihinakaken ampun diremehaken lah kadur kewis balung nangis ya ora kerasa ya ora misalnya ngaten nggih. Lah terus akhirnya wong niku sebagian nggih niki ngawur lah nyepelekan. Terus sehingga ini mboten kenging. Mecah-mecah, ngeremuk-ngeremuk. Mungkin nonton balung dibuang asal-asalan, dibuang tenggalan. Balunge wong niki lho. Ini jenis balung. Balung kuwuk napa? Oh, napa? Oh, ngerti niku. Ini senes balung pitik, senes balung wedhus, senes niki balung yang menungsa. Senajan niki balung, niki tetap dimuliakan. Tetap dimuliakan. Okay. Lah, dikhawatirkan bongkar kuburane tiang muslim niki mangke ngelarani sinten? Ngelarani utawi ngerusak balunge si mayit utawa ngremehaken nginagaken balunge si mayit. Singa ini dilarang. Kados hadis wau. Kados hadis wau. Kados asline bungkari kuburan iku mboten kene. Paham? Wa inna ma yajuz nabsu qabril mayit wa ikhrajuhu minhu idza da'atid darurah. Idza da'atid darurah. Lan satemene bae kena dudah kuburane wong mati ditokaken sekang kuburan nalikane da'atid darurah. Idza da'atid darurah ila dzalik. Tikun darurat nembegangi. Contohnya darurat wau kan? Mayit dereng di tusi. Napa mungkin ngetusi pun teng mriki? Boten mungkin kan boten didudah. Mayit dereng di kafani. Boten mungkin. Nggih? Boten mungkin ngafani teng mriki. Kudu didudah. Nek nyolati pripun? Bundi tusi, bundi kafani, turun di solat di kubur. Keng perlu didudah, mboten. Darurat nama mboten darurat didudah. Dereng di solat itu cok, bundi kafani, bundi tusi, bundi kafani, di kubur, dereng di solat. Walaupun tukon mboten kasus lagi. Neng misalnya ngaten, perlu didudah mboten. Boten perlu. Boten darurat. Ini nek jenengan ngedusi jenazah teng mriku mboten mungkin. Ngafani jenazah teng mriku mayite mung dikubur mboten mungkin. Ini nek nyolati mungkin nggih. Tetes nek niku darurat. Kangi. Ulama maringi penjelasan illa wa ikhraju min idza da'at ad-darurah ila dzalik. Nek ancen dibutuhkan darurat. Kangi. Au maslahah islamiyah rajihah utawa kenging dudah napa mayit sing pun dikubur wau onten maslahah islamiyah maslahat sing terkait kalian agama Islam lan jelas maslahate. Maslahate niku jelas genah maslahat. Lan dipun tetepaken dening ulama. Tekse ulama maringi fatwa. Misalnya wonten lokasi kuburan. Wonten lokasi napa? Kuburan dibungkari, didudai, dipindah misalnya ngaten tenggon sanes. Ulama maringi fatwa kenging, ulama maringi fatwa kena niki nembe. Ning nek niku mboten ten maslahah islamiyah. Nggih, ampun didudahi napa niku? Kuburan. Lagi mangga. Mangke sing saged nilai ulama. Saged menilai niku para ahlul ilm. Ulama ingkang saged nilai. Ke maslahat apa ora. Ke pas apa ora nek di. Lah nek niku dibongkar mboten wau kuburan sing jalur selatan-selatan apa? Wonten apa kuburannya? Hah? Tabrak ngoten? Nggih. Tabrak dibongkar. Nggih. Sepertelon ketabrak dalan. Nama mboten bisa tenggok nang dalane. Oh, aku cara kok kaku. Menggo kaku. Jalan tol menggo kaku. Wis ora bisa diiku-iku ngoten kae. Lah terus pripun iku, Prof? Mboten prosese pripun prosese? Digali ngoten. Gali dipindah. Nggih niku wangsule wau teng pembahasan maslahah islamiyah rajihah yuqarriruha ahlul ilm. Nek niku ahlul ilm pun maringi fatwa. Kenging nggih digali dipindah. Insyaallah mboten masalah. Orang fatwa orang apa-apa. Bahkan mungkin tanpa digali sebab penggalian itu butuh dana ke sih ya akhirnya wis gusur bae gusur ngerti nggih pemburu ngora teng itung ni wedi nggih akhirnya ngundangi dukun dia kon mindah apa sing ganggu mungkin ya niku. Oke, terus misalnya niku pancen nonton maslahah islamiyah rajihah. Niki niku kudu dipindah. Mboten asal napa? Gusur tanpa dipindah ngoten niku. Nek pancen niku wonten maslahah islamiyah rajihah. Iki kepentingan negara misalnya ulama maringi fatwa. Ulama maringi napa? Fatwa. Sebab niki urusannya kalitanipun kalian ahlul ilmi. Tegese pemerintah niki mestine mboten sembarangan. Nggih, pemerintah niki mestine mboten apa? Sembarangan. Soalnya niki kehormatan kaum muslimin. Nggih, senajan pun mati nek niku kuburane kaum muslimin niki tetep gadhahi apa? Kemuliaan. gadai kehormatan. Nih, walaupun ampun salah uling memuliakan kuburan nggih. Sebab sebagian tiang saking muliakan kuburan dibangun di kawen iki, di kawen iki, di kawen iki. Ya terus berapa? Oke, nek niku menentukan ziarah, kan mesti bahas niku. Menentukan ziarah nang bulan Agustus. Liyane bulan niku ora tau diziarahi. Nah, niku pun dibahas. Nggih, mun lewat pembahasan. Gini kau, Wang Sule, niku teng pembahasan masalah maslahah Islamiyah rajihah yuqarriruha ahlul ilmi. Nek niku pancen nonton maslahah Islamiyah, maslahat sesuai kalian apa? Tuntunan Islam jelas. Terus ulama ugi netepaken. Niki sing keri dewek niki sing kayane kurang diperhatikan. Wonten fatwa ulama mboten? Nek tekan Indonesia MUI mungkin nggih. Wonten fatwa MUI napa mboten? Nek niki fatwa teng Saudi niki. Jadi pemerintah Saudi niku nek aja ngonten apa-apa niku mangke sing ditemoni ulama. Niki fatwa teng Saudi niki, fatwane ulama-ulama Saudi. Dadi lan niki fatwa nggih diterapaken teng pundi mawon? Nah niku teng Indonesia, ulama-ulama sing wonten teng mriki ndeleng kahanane pripun-pripun-pripun mangke nentukan. Maslahat napa mboten maslahat, sesuai napa mboten sesuai, prosedure pripun, mangke cara penggaliane pripun lan sanese. Niki ditetepaken dening sinten? Ahlul ilmi. Pada prinsipnya ngaten. Kemaslahatan. Gini kok pakai. Prinsipe, jadi aslinya niku kuburan mboten kenging dibuka-buka. Aslinya ngaten nggih. Kenging nggih dudah kuburan ditokaken. Nggih, nek niku da'atid idza da'atid darurah ila dzalik. Nek niku pasien darurat. Pertama, darurat ya. Darurat contoh-contoh sing wau. Oh, utawa boten darurat boten ning wonten maslahah. Wonten apa? Maslahah Islamiyah rajihah. Lan wau kemaslahatan sing sesuai Islam sing jelas niki ditetepaken dening ulama. Ditetepaken dening ulama. Sehingga ini kayak gini. Dene maslahate mboten nonton, mboten jelas. Ini paling kadang-kadang kan mung sebab ngoyok tanah murah. Leres niku. Sebab bekas kuburan, istilah bekas nggih. Nggih jane napa wonten istilah bekas kuburan? Alora timbang saiki. Langge, gini kok tetap jenenge kuburan, tetap jenenge apa? Kuburan. Mungkin sih dimaksud bekas kuburan ini, biyen gue pernah ngubur, terus bar niku, mungkin sebab faktor lingkungannya ora cocok misalnya, boleh balik uruh mati, lingkungannya ngatin misalnya, utawi teng tengah-tengah. Perkampungan misalnya ngaten, ya wis mandek lah, pindah, karena, napa niki terus senes kuburan? Lagi, napa niki senes kuburan? Lagi, ini kan tetap setanah kan, walaupun mati. Setanah mati, setanah wis mboten fungsi. Ini tetap jenengin apa? Kuburan tetap. Kejapan aku dipindahi kubur mayite jenazah, niku bekas kuburan. Lah semono katahlah. Nah, kadang-kadang kebijakan-kebijakan pemerintah niki ngoyoke untung sing padahal nek ditingali saking sisi darurat mboten. Ditingali saking sisi maslahah Islamiyah rajihah mboten. Fatwa ulama romo malih. Nah niki ngati-ati sing ngene. Lah nggih akhire nggih damel kantor misalnya. Lah kowe kantor nggo liya gondine liyane bae nang apa sih? Sekolahan. Nggih mungkin sekolahan. Mungkin mall. Lah apa? Mall apa? Pasar raya misalnya. Napa sanes semare napa sanes? Niku aku misalnya dalan, istilah dalan tol menggok ya angel. Nek mungkin bisa diku dienggok nasi saking rika. Set menggok, main aja kenan apa? Kuburan. Niku pancen pun jahatid doruroh onten maslahah Islamiyah rojihah ulama ugi netepaken boten masalah. Ini niku mboten darurat, ora penting banget. Nggih. Mboten penting banget. Terus tanpa dibungkar, tanpa dipindah, tanpa napa tinggoni, nggih mboten sesuai syariat sing ngene. Pripun? Lagi kaya niku. Lagi. Nyun sewu sih kadang-kadang. Kadang-kadang penguasa niku kurang ilmu sih nggih. Nggih, dadi ngarai praktise, ngarai murae wau ngarah napa male, ngarah napa male. Nggih. Nggih nek pancen niku darurat kenging dibungkar, dipindah. Nggih, disogaken teng kuburan kaum muslimin sana ese niki mangke saged dimanfaatkan niku pancen nek darurat au maslahah Islamiyah rajihah. Pripun jenengan wau? Nggih, mungkin pitakonan yang ngaten sing tepat. Napa kula jenengan nalikane mlebet kuburan perlu nyopot sandal? Napa niku termasuk sunnah? Napa niku sunnah? Napa niku bid'ah? Nyopol sandal nalikane mlebu kuburan. Lah nek niku sunnah dalile napa? Ngaten kan? Gini nggih masalahnya nyopol sandal nggih. Gini kirin, mau kelalen sih? Oke, napa tiang melepet kuburan niki disunahaken nyopot sandal? Napa disyariataken nyopot sandal? Lemah, maka cocok ya. Oke. Ustaz. Nggih, kita tingali kaitanipun kalian masalah niki. Wonten riwayat. Nabi alaihi salatu wassalam sareng-sareng sahabat. Niki mlebet teng kuburan. Lepeteng kuburan. Dheweke tiang niki mlebet kuburan salah setunggalipun tiang. Yamshi fil kubur, ngaten, mlaku teng kuburan. Tiang niki nganggo sandal. Loro. Nih, sebab boten angsal kan nganggo sandal kinceng. Napa? Boten ganging nganggo sandal siji. Nggih, terus tiang niki mlebet kuburan wonten Nabi waktu niku. Tiang ini ki nganggo sandal. Alaihi na'lan. Alaihi na'lan. Nabi alaihi salatu wassalam ngemutahkan. Dumateng tiang niki wau sing sendalan mlebet kuburan. Diundang ternyata sing ngundang sinten? Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam ngemutahkan tiang niki ken nyopot sendal lorone. Ken nyopot sendal lorone. Alasane Nabi sallallahu alaihi wasallam sing merintah. Alasan apa maksudnya? Oh, maksudnya kenang apa kok nyopot? Mungkin sing jenengan tanglaten apa sih hikmahnya kayak niku? Syariat. Ya syariat. Napa ingkang dipun tetepaken dening Allah, napa ingkang dipun tetepaken dening Nabi alaihi salatu wasalam. Kulon jenengan ngerti hikmahe. Utawa kulon jenengan boten ngerti hikmahe? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nabi alaihi salatu wassalam ngemutaken tiang mlebet kuburan nganggo sandal lan Nabi alaihi salatu wassalam ngemutaken ken nyopot sendal lorone. Kulon jenengan ngerti hikmahe utawa kulon jenengan boten ngerti hikmahe? Sami'na. Terkadang kulon jenengan ngerti syariat niki, hikmah niki, niki, niki, niki. Terkadang kulon jenengan boten ngerti syariat niki, hikmah napa boten ngerti. Prinsipe tiang muslim sami'na. Wallahu ta'ala alam. Kalau dereng menangi penjelasan ulama napa hikmah. Prinsipe sami'na wa ata'na. Sahabat niki wau nalikane dipun perintah dening Nabi ken nyopot sendale langsung dicopot. Langsung dicopot. Lan dipun sebutaken dening ulama. Dipun sebutaken dening ulama. Sebagian ulama wonten ingkang nyebutaken menawi tengriku kathah hal-hal sing mungkin dadekaken nglarani akeh rine akeh napa niku suket-suket sing nyocoki kaya dene ri kaya dene liyane fala ba's bil masyi fihima. Niki mboten masalah. Mboten masalah nggih. Nek pancen dikhawatirkan jenengan tanpa sendal kecocok-cocok. Nek jeblok pripun? Nek jeblok ngaten niku jeblok pripun niku? Jeblok. Jeblok nglarani mboten. Mboten. Langge wae wonten sing jletuk dene jeblok kaya niku. Bot. Nggih, nek niku wonten illah, wonten alasan. Nggih, kados sing dipun sebutaken wau ana rine hal-hal sing nglarani nek niku tanpa sendal, fala ba's. Fala ba's. Niki mboten masalah. Boten masalah mlaku teng sejeroning teng makobir nggih teng kuburan ini gunakan sandal. Sebab dikhawatirkan mangke kelaran, ya. Tene wallahu alam. Hikmah napa? Ailah napa? Ingat dipun sebutaken dening Nabi alaihi salatu wasalam. Alasane Nabi napa kok wong niki kon nyopol sendale niku pindah mali wau. Kadang-kadang perkara ingkang dipun syariataken kula njenengan ngerti hikmahe, kadang-kadang boten ngerti hikmahe, kadang-kadang ngerti ailah, kadang-kadang boten napa? Ngerti ailah ingkang prinsip sami'na wa ta'ala. Wallahu taala alam. Pripun? Pak Sunar wingi sing tanglet mun terjawab tadi. Bon. Seniki kuburan pun suwe saged napa mboten saged nggih di blumbang maning nggo ngubur malih. Nggih niki biasanya teng kota-kota gedhe nggih. Nggih teng kampung barang nggih mun kaya niku kok. Lah nggih teng kampung-kampung nggih kaya niki kok. Saged napa mboten saged sing niki. Kenging napa mboten kenging. Oke, kita tinggali penjelasan kaitanipun kalian masalah niki. Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah maringi penjelasan ngaten. Annahu yajuz nabsul qabri idza baliyal mayyit wa sara turaban. Wahina idzin yajuz dafnu ghairihi fi. Nggih, pun ampun umuk dhewek. Ampun umuk dhewek mangke gari takon. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ya karo ndeleng pacitan ora apa-apa lah. Ning ngajak karo umuk. Nyun sewu niki nggih. Al-Albani rahimahullah ing dalam kitab Al-Janais kaitanipun kalian dudah jenazah, dudah kuburan lah ngaten nggih, kubrul muslim. Iki maringi penjelasan ngaten. Annahu yajuz satemene kena dudah kuburan. Idza baliyal mayyit wa sara turaba. Nalikane wis suwe, mayit niki wis dadi lebu. Wis dadi lemah. Wa hina idzin yajuz. Nah, saat mayit niki wis dadi lemah kena nggo ngubur liyane. Dadi dikethuk malih, disoki malih. Iki kata sing pun mlampah nggih. Oke, sing kaya niki kenging. Kepripun? Nggih niku aku misale menangi hal-hal sing niku sing ati-ati. Nggih, sing ati-ati. Nggih, leres. Tukang-tukang gali kuburan biasa. Nggih, bahkan sebagian niku nemokaken morine niku tas wutu. Wong soleh morine wutu. Napa sebabe morine niku tetron? Tetron niku awet. Mung plastik sih. Napa tetron napa jenenge? Lagi wallah alam mungkin boten ten mori. Kan jenis-jenis mori kali jenis-jenis sanese kan benten bahane kan. Nek mori kan cepet rusak. Lah niki tetron. Dadi kadang-kadang nemu nggih boten bosok-bosok. Dadi napa niku morine napa bungkuse lah nggih. Kain kafane tes wutu nggih kantun teng jerone balung-balung lan sanese. Nah niki ngati-ati. Ngati-ati. ampun dirusak, ampun diniki disogakan malih ngeriku mangga dikubur malih. Boten masalah di barengaken kali sanes wae. Sing anyar lah. Ngaten iki. Ya, sing kaya niki mboten masalah. Kenging sing kaya niki. Sing penting wau perlu ngati-ati. Nggih, perlu ngati-ati. Pembahasan selanjutnya pun balung-balunge non muslim, balung-balunge non muslim niki enggak ada kemuliaan apa mboten? Tegese sami mboten mensikapi balunge non muslim niki wau. Kalian mensikapi balunge wong mukmin. Sami napa mboten? Nggih, mulane niki pentinge wong muslim mukmin dikubur teng nggone wong muslim. Wong kafir dikubur teng nggone ampun dicampur bau rampun. Lah nggih, mesine pemerintah penguasa ndamel nggon loro. Niki kuburane wong kafir, niki kuburane wong muslim. Amun dicampur haram. Fatwa-fatwa ulama niki dipun sebutaken haram sehingga niki mboten kangge. Nggih, wonten riwayat nggih niki dipun sebutaken dening Al-Imam Syafi'i rahimahullah ing dalam kitab Al-Umm. Akhbarona Malik an Hisham bin Urwah an abihi qala ma uhibbu an udfina bil baki. Niki mestine pembahasan sedherenge wae ananging wonten hubungane kali sini iki. Aku ora seneng senes Imam Syafi'i nyebutaken riwayat Malik kan Hisham bin Urwah an abihi, berarti saking babake Urwah. Aku ora seneng aku dikubur nang Baqi. Baqi nggih, Baqi. Kuburan apa? Baqi. Aku lebih seneng dikubur nang panggonan liyane. Napa alasane? Alasane niku wonten kali kemungkinan. Pertama, nek aku dikubur nang Baqi, pinggirku wong zalim, aku ora seneng nang pinggire wong zalim. Sakti pahami? Nah, kan mboten ngerti kan? Aku ora seneng dikubur nang bakik, aku mbok nganti aku dikubur nang pinggire wong sing zalim. Fala uhibbu an akuna fi jari. Aku ora seneng nang pinggire wong sing zalim. Lah nek pinggirku wong sing saleh. Nalika nek dikubur nang bakik maksudnya ngaten. Aku ora seneng mbok nganti nalika ninggali kuburan buaku ngelarani balunge wong sing saleh. Niki sik gambaraken. Lah niki mung sekedar zalim mawon. Salah setunggalipun salah frin niki mboten purun dikubur teng pinggire wong apa meneh kafir nggih. Nah, mulane niki mboten kenging, mboten leres kuburan kafir kuburan muslim dicampur dadi siji mboten. Sinten nggih nggih niki segambaraken dikubur nang pinggire wong sing dolim bae ngereh lah rasane ngereh. Jadi dheweke niki wau salaf niki wau nggih bapake Urwah niki luwih seneng dikubur nggon liya mboten ganggu sapa-sapa umumane dateng riku pinggirane wong saleh niku mboten ganggu tulang-tulange mboten ngenani balung-balung mbok nganti pas ngubur ngenani sinten balunge sing soleh. Lah nek niku pinggire wong sing dolim, aku ora seneng. Nang pinggire wong sing lah apa meneng kafir nggih. Kepripun? Ini ge sek medet faida, tetes sebagian soleh salaf soleh rin niku kaya niku. Oke, mulane Pak Rahmat mun pesen iki, Pak Rahmat mun pesen iki. Ngubur mayit nang latere dhewek. Pripun? Niku tuh masalah medeni kali medeni niki. As-sahih ingkang leres ngubur mayit niku teng pekuburan kaum muslimin. Teng setanah lah istilahnya. Niki sing sahih. Sing leres. Tapi memang wonten sebagian daerah, sebagian budaya nih masyarakat niku, niku nek mati niku dikubur teng tritikane, teng lingkungane, mburitane, teng niki, teng niki, teng niki. Nggih. Niki mboten tepat, mboten tepat. Nggih, sebagian wilayah selatan, napa? Timur. Ngata niku. Nggih, kula tinggal teng daerah Ambon, niku kaya niku. Nggih. Nggih sing pas dikubur teng pundi? Kuburan kaum muslimin. Nek niku kafir, dikubur teng kuburane wong kafir. Dipisah. Amun di campur-campur. Wangsul teng pembahasan balung-balunge non muslim niki enggak ada kemuliaan mboten. Wong ngaki uripe be ora nergane. Ya, matine ya padha bae. Apa maning matine aten niku nggih. Nggih, niki pembahasannya pembahasan syariat. Dipun ngendikakaken dening Al-Albani rahimahullah, annahu la hurmah li'idham ghairil mukminin. Satemene orang duweni kemuliaan balung-balunge seliane wong mukmin. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam nyebutaken azmul mukmin. Balunge wong mukmin. Berarti balunge wong kafir mboten klebu. Mboten duweni kemuliaan. Mboten duweni napa? Kemuliaan. Seniki wonten masalah. Kenging mboten jenazah niki nggih praktek diodol-odol dibuka napane ditiliki napane nikine nikine nikine itu obrak-abrik dening mahasiswa nggih mahasiswa kedokteran dibimbing dening guru-gurune kenging mboten dene iki syariat dudu masalah malas kali mboten malas syariate. Jawabane? Nggih, kan iki kan dilematis kan. Mahasiswa butuh pengetahuan. Butuh pengetahuan, kepengin weruh jantunge wong, dioprak-abrik. Senes ngoperasi senes wis mati niki dober kabrik kebangin weru teke kebangin weru napane dober kabrik dedel-edel. Nah kaitan pun kalian masalah niki kita tingali penjelasan Al-Albani rahimahullah. La yajuzu dhalik fi idhamil mu'min. Nek niku wong mu'min mboten kene. Paham? Boten kangge. Wa yajuzu fi ghairiha. Nek liyane mangga. Nggih. Nggih, dados seniki misale wonten nggih kaya niku. Wong kafir mati go praktek dokter-dokter. Wong kafir niki nggih. Nggih, mboten masalah. Nek niku wong mukmin. Boten kan? Boten kan? Lah seniki kuburane wong-wong kafir. Kuburane wong-wong kafir. Niki duweni kemuliaan mboten. Kuburan Cina. Bong Cina napa nggih? Wonten sing muslim mboten sing dikubur teng mriki. Khusus ya, kafir kabeh ke. Nek Cina muslim ya ora gelem dikubur teng mriku, mbok. Lah apa pripun? Nggih, kuburane tiang-tiang kafir lah hurmah. Lah hurmah. Mboten duweni napa? Kemuliaan. Jenengan nganggo sepatu, jenengan nganggo sandal, jenengan ngarit, jenengan napa-napa nang riku. Lah hurmah. Lah hurmah. Seniki misalnya wonten kuburane wong kafir. Kaum muslimin badhe manfaataken tanahe niki. Nggo gawe masjid. Mboten tanggung-tanggung niki, mukae masjid. Kenging mboten. Hah? Mugi wong Islam tenan, tapi kok. Lah nggih mung syariat, niki pembahasan syariat. Niku kan mungkin wonten proses, napa-napa-napa. Kenging napa mboten kenging? Kuburane wong kafir, nggo gawe masjid. Kenging? Dibuang rein mboten jeroane? Hah? Boten usah. Lagi setengah setanah lawas ni tetap setanah. Kamu dipahami setanah lawas itu setanah. Kuburannya wong kafir. Gaya damel. Napa masjid? Masjidin abirin bekas kuburan ya. Teng riwayat ngeten kan? Lah nggih ku Masjid Nabawi. Rin kan bekas napa? Kuburan. Ning dibuang rin, tulang-tulange. Kenging. Diguangi napane? Bekas-bekase balung-balunge. Nggih, dibuang rin. Nggih, Nabi alaihi salatu wasalam amaron Nabi bi kuburil musyrikin fanubisha, didudai. Didudai. Kenging kita damel apa? Masjid. Nggih, walhasil kathah kekeliruan ing dalam perkara ini. Sebab kurang ilmu mungkin sih. Asal-asalan. Wis kaya kowe gawe kan sing murah. Kayak tanah desa padahal kuburan. Nek pancen iku darurat, pancen iku maslahah Islamia, rojiha. Kenging dibukar, dipindahre. Makanya terus di bangun ke kantor, ke pasar mungkin, ke napa? Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala.